Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hukum membaca Al-Qur'an bil alhan. Hukum membaca Al-Qur'an dengan alhan. Ini alhan telah kita sebutkan, ya, ada beberapa makna, tetapi yang umum, secara umum alhan itu jamak dari lahan, yang maknanya adalah membaca Al-Quran dengan apa yang diistilahkan dengan an-nazam, dengan nada-nada, ya, dengan irama. Nah, ya, yang bisa kita simpulkan dalam pembahasan ini, membaca Al-Quran bin nazam, membaca Al-Quran dengan irama, ya, diperbolehkan dengan syarat yang demikian itu tidak merusak, ya, tidak merusak bacaannya. Naam, tidak merusak hukum-hukum tajwidnya, ya, dari sisi panjang pendeknya, demikian pula dari sisi berhentinya wakofnya. Nah, ini maka apabila membaca Al-Quran dengan nagom, dengan irama, ya, apabila dilakukan tanpa merusak, tanpa melanggar ahkam bacaan, ya, tanpa melanggar hukum-hukum bacaan, hukum-hukum tajwid, maka yang demikian diperbolehkan. Nah, perbolehkan. Adapun apabila membaca Al-Quran bil alhan dengan irama-irama, ya, apabila sampai merusak, ya, merusak bacaannya, dia tidak memperhatikan dari sisi naam panjang pendeknya, ya, membaca panjang yang seharusnya pendek atau sebaliknya membaca pendek yang seharusnya dibaca panjang, maka yang demikian haram, ya, sebagaimana yang telah kita bacakan dari penukilan Al-Imam An-Nawawi dari ucapan Al-Imam, ya, Al-Marwazi rahimahullahu taala atau Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya, yang beliau menyebutkan, ya, apabila seseorang membaca Al-Qur'an bil alhan, ya, dengan lahan, dengan irama-irama tertentu, apabila sampai mengeluarkan lafaz Al-Qur'an dari sighahnya, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, apabila merusak lafaznya, ya, dengan memasukkan harokat, nah, atau mengeluarkan harokat atau memendekkan yang panjang atau sebaliknya, ya, kata beliau, yang demikian itu haram, bahwa haramun yafsuku bihil qari, yang demikian adalah sesuatu yang haram, yang seorang qari dianggap fasik kalau melakukan hal tersebut. Nah, ini peringatan keras, ya, peringatan dengan tegas ya, dari para ulama, bagi orang-orang yang menyibukkan diri membaca Al-Quran, yang diperhatikan adalah irama-iramanya, nada-nadanya, ya, tanpa memperhatikan hukum bacaannya, hukum tajwidnya. Nah, ya, maka yang demikian itu kata beliau teranggap fasik dan dia berdosa. Demikian pula yang mendengarkan juga berdosa. Sehingga dalam hal ini ketika kita mendengarkan bacaan seorang qori, memilih untuk mendengarkan bacaan seorang qori, ya dipilih qori yang bacaannya ya itu tidak berlebih-lebihan. Ya. Bacaannya tidak melanggar, tidak melampaui hukum-hukum tajwid. Nah. Baik, maka ini terkait dengan membaca Al-Qur'an dengan alhan, membaca Al-Qur'an dengan irama-irama. Ya. Nah. Tidak mengapa seorang membaca Al-Qur'an dengan irama seperti yang kita singgung, ya, dengan Hijaz misalnya, irama Hijaz atau irama Bayati, ya, yang demikian itu kalau dilakukan secara tabii, secara tabiat, labas, tidak mengapa, ya. Tapi kalau dilakukan dengan takalluf, ya, dengan dipaksakan, ya, dibuat-buat, memaksakan diri, maka demikian tidak diperbolehkan, haram. Ya, demikian pula apabila kita meniru bacaan qori. Ya, tidak ada masalah dalam hal ini meniru bacaan qori, bacaan seorang qori yang kita senangi. Ya. Tidak mengapa untuk diikuti, akan tetapi yang paling utama yang harus diperhatikan adalah apa? Hukum tajwidnya. Nah, ini yang paling utama. Ya, adapun masalah irama-irama itu hanya mengiringi saja, memperindahnya saja. Ya. Nah. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah i'lam, pembahasan berikutnya terkait istihbabu talabil qira'ah at-tayyibah. Ya, man hasana saut. Nah. Pasal terkait disukainya, disunahkannya untuk meminta dibacakan Al-Qur'an, ya, untuk meminta na'am bacaan yang baik bagi seseorang yang memiliki suara bagus. Nah, ini perkara yang dianjurkan, kita meminta orang untuk membaca Al-Qur'an untuk kita dengarkan, ini diperbolehkan. Ya, dan dianjurkan, dan itu dilakukan oleh na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, seperti yang akan kita bahas ini. Kata beliau, i'lam anna jama'atin minas salafi kanu yatlubuna min ashabil qurra atau min ashabil qira'ah bil aswatil hasanah an yaqra'u wa hum yastami'un. Ketahuilah bahwasannya sekelompok para salaf, ya, para jamaah dari kalangan salaf, mereka meminta, ini mereka biasa untuk meminta dari orang-orang untuk membaca dengan suara yang bagus. Nah, jadi ini termasuk amalan para salaf, ya, apabila ada orang yang memiliki suara yang bagus untuk diminta membaca Al-Quran supaya diperdengarkan untuk yang lainnya. Nah, wa hadza muttafaqun 'ala istihbabihi. Kata beliau di sini, dan perkara ini adalah perkara yang disepakati istihbabnya, disepakati sunnahnya. Ya. Nah, tidak ada khilaf. Perkara yang muttafaqun 'alaih, perkara yang disepakati. Nah, wa huwa 'adatul akhyar al-muta'abbidina wa ibadillahi salihin. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang pilihan, ya, al-akhyar, orang-orang pilihan dari kalangan para ulama, ya, para a'immah, para imam, bahkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muta'abbidin, demikian pula yang biasa dilakukan oleh para ahli ibadah dari hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, jadi kebiasaan para salaf. Wa huwa sunnatun tsabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnah ya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perkara sunnah untuk kita meminta kepada orang lain agar membaca Al-Qur'an. Ya, ada saudara kita, ada teman kita misalnya. Ya, yang dia memiliki bacaan yang bagus, memiliki suara yang bagus, ya. Kita minta untuk membaca Al-Qur'an. Nah, faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan kepadaku, ikra alayyal Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan di sini pun kita bisa mengambil faedah, seorang yang fadil ya boleh meminta untuk dibacakan Al-Qur'an kepada orang yang mafdul. Orang yang fadil, orang yang punya keutamaan, ya, minta dibacakan Al-Qur'an dari orang yang mafdul, orang yang keutamaannya di bawahnya. Seorang guru meminta muridnya untuk baca Al-Qur'an atau yang semisal itu. Nah, fakultu, maka aku mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, akra alaika wa alaika unzil. Apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Nah, jadi di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau merasa heran. Ya, kenapa Rasulullah SAW meminta beliau membaca Al-Quran? Padahal apa? Al-Quran tersebut turunnya kepada Rasul SAW. Nah, ya, yang mana tidak diragukan bahwasanya Rasulullah SAW ya adalah manusia yang terbaik bacaan Al-Qur'annya, tanpa diragukan, ya, manusia yang paling paham tentang Al-Qur'an dari sisi cara membacanya, ya, apalagi makna-maknanya, tafsirnya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mengetahuinya, paling paham, paling baik bacaannya, ya. Nah, qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, atau an asma'ahu min ghairi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku senang untuk mendengarkan dari selainku. Kalau membaca sendiri kan mungkin ada rasa jenuh atau mungkin capek, ya kan? Nah, pengen kita mendengar orang lain membaca Al-Quran. Nah, walaupun tentunya membaca Al-Quran sendiri itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan ini telah kita lewati di awal-awal pembahasan kitab ini. Dari keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku senang untuk mendengarkannya dari selainku. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Kata Abdullah radhiyallahu anhu, maka aku pun membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadil ayah. Hingga sampailah aku pada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na, maka bagaimana kiranya apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi. Dan kami mendatangkan wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Nah, qala, ketika sampai pada ayat ini, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau sampai di ayat ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbukal an. Ya, hasbukal an, cukup. Cukup. Ini udah. Sampai situ aja bacanya. Ya. Faltafattu ilaih fa idza ainahu tadrifan. Maka aku pun menoleh kepada beliau, ini Abdullah bin Mas'ud, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata na'am, terlihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang, berlinangan air mata. Ya. Nah, beliau merasa sedih mendengar ayat ini. Ya. Nah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini, ya, selain faedah yang bisa kita ambil, faedah dianjurkannya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain atau meminta orang lain membacakan Al-Quran, ya, maka faedah yang lainnya yang bisa kita ambil adalah tidak disyariatkannya ucapan Shadaqallahul Azim ketika mengakhiri bacaan Al-Quran. Ini ya, tidak ada sunnahnya membaca Shadaqallahul Azim. Ya, nah, coba cari di hadis, hadis mana yang menyebutkan adanya ucapan Shadaqallahul Azim? Tidak ada. Sudah, kalau selesai bacaan Al-Quran ya sudah, tutup Al-Qurannya, selesai. Ya, tanpa ada ucapan Shadaqallahul Azim. Ya, walaupun secara makna benar. Ya, Shadaqallahul Azim maknanya kan apa? Maha benar Allah yang maha agung. Ya, maha benar Allah yang maha agung. Secara makna benar, tapi secara amalan, ya, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, bahkan dari para sahabat, ya, bahkan dari kalangan para tabi'in. Ya, nah, kalau konteksnya khobar, tidak mengapa kalau konteksnya kita memberikan khobar, misalnya kita menyebutkan ayat, ya, kita membaca ayat. Misalnya kita istidlal, berdalil dengan satu ayat, kemudian kita mengucapkan Shadaqallah al-Azim, maha benar Allah yang maha agung. Tidak mengapa, ini konteksnya khobar, bukan amalan khusus, ya. Tapi kalau ucapan ini dijadikan amalan khusus, ya, setiap baca Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim, ya, maka ini tidak disunnahkan. Ya, tidak disyariatkan. Bahkan ya, jatuhnya bisa kepada bid'ah. Karena sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, ya, maka itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah. Nah. Baik. Kemudian rawahu Ad-Darimi wa ghairihi bi asanidihim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu li Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dengan sanad dan yang selain beliau dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dikenal memiliki suara yang indah, ya, seperti yang telah kita lewati hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud, sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan seruling dari seruling, ya, Nabi Daud alaihissalam, karena indahnya suara beliau, ya, bagusnya bacaan beliau, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendengarkan bacaan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang merupakan sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nah, meminta kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk membaca Al-Qur'an. Dzakirna Rabbana, kata Umar bin Khattab kepada Abu Musa, dzakirna Rabbana. Wahai Abu Musa, ingatkanlah kami. Ya, ingatkanlah kami kepada Rabb kami. Fayaqra'u indahu. Nah, maka Abu Musa pun membacakan Al-Qur'an di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sini juga sama faedah yang bisa kita ambil. Naam, seorang yang lebih utama meminta meminta orang lain yang kedudukannya di bawah dia untuk membacakan Al-Qur'an. Tidak mengapa. Ya. Naam, bukan berarti orang yang mungkin dia orang yang paling bagusnya bacaannya, misalnya dianggap yang paling bagus, yang paling suaranya paling indah misalnya. Ya, bukan berarti dia merasa cukup. Ya, ya cukup. Nah, saya saja suaranya sudah bagus misalnya, ya kan. Nah, dianjurkan untuk memintakan atau meminta kepada orang lain membaca Al-Qur'an. Dan ini biasa dilakukan ketika kita dulu belajar ya di Yaman, di Quyush. Setiap daras, setiap taklim seperti ini, itu biasanya di sana taklimnya enggak lama, kadang 15 menit, kadang 20 menit, ya. Nah, nanti sisanya biasanya syekh mengajukan pertanyaan, atau kadang nanti ada ya yang diminta oleh syekh untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ya, seringnya anak-anak. Dan di sana biasanya kalau syekh sudah di majelis meminta untuk membaca Al-Qur'an, anak-anak misalnya. Ya, tafadhalu, siapa yang membaca Al-Qur'an? Itu semuanya ke depan semua. Ya. Berlomba-lomba semua, hampir semua tunjuk tangan. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, anak-anak di sana dengan anak-anak di sini, ya. Dengan di negara kita beda dari sisi mental dan keberaniannya. Kalau di sana, wah semuanya tunjuk tangan. Ya, rebutan supaya dia yang baca. Kalau di sini masing-masingnya mundur. Ya. Nah, masing-masing nunduk. Baik. Kemudian wal atharu fi hadzi anam. Wal atharu fi hadza katsiratun ma'rufah, dan atsar riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang ini, ya, tentang kebiasaan salaf meminta kepada yang lain membaca Al-Qur'an, ini sangat banyak dan telah diketahui. Waqat mata jama'atun minas salihin bisababi qira'ati man sa'aluhu al-qira'ah wallahu a'lam. Kata Imam Munawawi di sini, dan ya, sungguh telah meninggal, telah mati sekelompok orang-orang soleh disebabkan bacaan Al-Qur'an dari orang yang mereka minta bacaannya, yang mereka minta untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jadi ada. Nah, sebagian para salaf sampai ada yang meninggal. Nah, ya, ada yang meminta orang lain membaca Al-Qur'an, dia dengarkan, ya, ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut, ya, sampai dia meninggal. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, dan ini pun telah kita bahas tentang permasalahan orang yang sampai pingsan ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, bahkan sampai meninggal ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Apakah yang seperti ini ada contohnya dari para sahabat? Ya, maka telah kita bahas rincian, tidak ada. Nah, tapi yang bisa kita ambil faedahnya adalah rasa khasyah, rasa takut para salaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu mereka benar-benar bisa ya meresapinya. Bisa mendalaminya. Ya. Nah, ini beda halnya dengan kita. Mungkin kita sering sekali ya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an diputar di masjid-masjid, bahkan kita sendiri mungkin sering mendengarkan murotal sambil tidur atau sambil aktivitas. Ya. Nah, itu seringnya tidak ada asar, ya kan? Tidak ada pengaruhnya. Nah, karena kebanyakan apa? Kebanyakan lalai ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, itu banyak yang tidak memperhatikan ma'ani, tapi hanya memperhatikan apa, suara saja yang diperhatikan. Wow, dengarkan bacaan fulan, masya Allah, ya, nah, suaranya bagus. Nah, tapi tidak diperhatikan maknanya. Nah, ya. Baik. Waqad istahabba ba'dul ulama an yastaftiha majlis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bi qiraati qari'in ya hasana sauti ma tayassara min al-Qur'an. Dan sebagian para ulama mereka ya berpendapat sunnahnya untuk membuka majelis hadis, ya majelis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menutupnya dengan bacaan Al-Quran seorang qori yang memiliki suara bagus untuk membacakan yang mudah dari Al-Quran. Ya. Jadi semisal majelis taklim seperti kita ini, majelis ilmu, ya. Itu di kalangan para salaf, nah, ada yang mereka setiap sebelum mengawali majelis taklim mereka atau majelis hadis kalau zaman dahulu ya, itu dengan bacaan Al-Quran. Ini tidak mengapa, bukan perkara yang bid'ah, ya. Nah, sebelum taklim mungkin ada yang mau baca Al-Quran. Nah, ini tidak mengapa. Summa innahu, demikian pula ketika menutup. Menutup dengan bacaan Al-Quran, ya, bisa dilakukan imma ketika mengawali taklimnya, mengawali majelis ilmunya, atau ketika menutup majelis ilmunya dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Nah, summa innahu yambaghi lil qari fi hadhihi al mawatin an yaqra'a ma yaliqu bil majlisi wa yunasibuhu. Kemudian sesungguhnya merupakan perkara yang sepantasnya bagi seorang qori pada tempat-tempat ini, ya, untuk dia membaca Al-Quran yang sesuai, yang layak dengan majelis tersebut, ya. Ini terkait membaca Al-Quran di majelis ilmu misalnya. Naam, hendaknya qori yang diminta untuk membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibahas di majelis tersebut. Misalnya majelis majelis taklim yang membahas tentang ilmu misalnya, ya kan. Nah, kita membahas misalnya tentang keutamaan ilmu. Ya. Nah, kemudian sebelum majelis ada yang kita minta bacaan Al-Qur'an. Maka dianjurkan yang membaca Al-Qur'an ini untuk membaca ayat-ayat yang isinya keutamaan ilmu. Misalnya dia mau baca firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya, atau membaca ayat-ayat yang lainnya yang di situ ada kaitannya dengan keutamaan menuntut ilmu. Atau majelis taklimnya sedang membahas masalah al-maut, ya, majelis taklimnya sedang membahas tentang kematian, ya, dia baca ayat misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut dan seterusnya, ya, membahas tentang surga. Nah, majelis taklim membahas tentang surga, ya, dia bacakan misalnya ayat-ayat tentang surga atau neraka, ya. Majelis taklimnya sedang membahas tentang pernikahan, ya kan, atau bahkan membahas tentang ta'adud, ya, baca ayat-ayat ta'adud, ya kan, surah An-Nisa misalnya di awal-awalnya, nah, dibacakan surat tentang ta'adud dan seterusnya. Nah, walaupun ini bukan perkara yang lazim, bukan perkara yang harus, ya, tapi na'am biasanya seperti itu. Ya, kalau di kalangan orang-orang awam, ya kan, ketika Maulid Nabi misalnya atau ketika Isra Mi'raj, ya, tentunya dua amalan ini amalan yang tidak disyariatkan, ya. Nah, mereka biasanya kalau Maulid, majelis Maulid Nabi itu kan biasanya diawali dengan tilawatul Quran, ya kan? Dengan tilawatul Quran, biasa yang dibaca adalah surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, atau ayat yang lainnya. Kalau Isra Mi'raj yang dibaca biasanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. ya. Nah, ini kita bukan membahas tentang maulidnya. Kalau maulidnya dan Isra Mi'rajnya tentunya sesuatu yang bid'ah. Nah, wa antakuna qira'atuhu fi ayatil khaufi war raja wal mawa'id wa tazhidi fid dunya wa targhibi fil akhirah wa ta'ahubi laha wa qasril amal wa makarimil akhlak. Nah, kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan hendaknya bacaan yang dia baca ya adalah tentang ayat-ayat khauf war raja, tentang ayat-ayat yang menghasung untuk takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, ayat-ayat khauf dan ayat-ayat roja. Nah, demikian pula ayat-ayat yang terkait mawa'il, terkait ujangan-ujangan. Nah, wa tazhidi fid dunya, demikian pula ayat yang menganjurkan untuk zuhud terhadap dunia. Ya, misalnya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala apa? Tentang perkara dunia ini adalah sementara. I'lamu annama hadil hayatud dunya la'ibu walahun dan seterusnya. Ya, menjelaskan tentang dunia yang fana, yang semu. Nah, wa targhibi fil akhirah. Ya, demikian pula ayat yang menganjurkan, yang menghasung untuk perkara akhirat. Ya. Nah, saya dia membaca wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu walahu wa innal akhirata hiya daru wa innal akhirata lahiyal hayawan. Nah, ini. Bahwasanya akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Wa ta'ahu bilaha, dan ayat-ayat yang menganjurkan ya, yang menghasung untuk na'am takut terhadap akhirat. Nah, wa qasril amal, demikian pula ayat-ayat yang menganjurkan untuk memendekkan angan-angan. Ya. Wa makarimil akhlak, demikian pula ayat-ayat tentang kemuliaan akhlak dan seterusnya. Ya, yang sesuai dengan majelis yang sedang diadakan. Nah, ini ya. Nah, ini terkait permasalahan anjuran untuk meminta kepada orang lain agar membacakan Al-Quran. Ya, tentunya yang diminta untuk membaca Al-Quran adalah orang yang suaranya bagus ya. Orang yang punya suara bagus dan bacaannya juga bagus. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, faslun. Kata beliau rahimahullah, fasal yang berikutnya. Yambagi lilqari idabtada'a min wasfis surah awaqafa ala ghairi akhiriha an yabtadi'a min awwalil kalamil murtabit ba'duhu bi ba'd. Ini terkait permasalahan waqaf. Ini penting ya. Permasalahan waqaf ini adalah permasalahan penting. Bahkan pembahasan waqaf ini kata para ulama adalah separuh dari pembahasan tajwid. Jadi kalau dalam ilmu tajwid kan ada pembahasan makharijul huruf, ada pembahasan sifat huruf, ada pembahasan panjang pendek, mat, ya, gunnah dan seterusnya, itu setengah dari ilmu tajwidnya itu tadi, pembahasan-pembahasan itu. Setengahnya lagi adalah pembahasan tentang waqaf. Sehingga banyak dari kalangan para ulama yang menyendirikan kitab tersendiri untuk membahas permasalahan al-waqaf. Kata Nawawi rahimahullah, sepantasnya bagi seorang qori apabila dia memulai bacaan dari tengah surat. Ya, apabila dia membaca Al-Quran, dia membacanya dari tengah, bukan dari awal surat ya. Misalnya dia baca surat Al-Baqarah atau Ali Imran ya, dari tengah suratnya. Awaqofa ala ghairi akhiriha, atau ketika dia waqof ya, ketika dia waqof di selain akhirnya, dia berhenti sebelum akhir surat misalnya. Kan biasanya kalau kita baca surat panjang Al-Baqarah kan enggak sekali majelis ya. Biasanya kita bagi-bagi. Hari ini mungkin sekian lembar, besoknya sekian lembar misalnya. Ya. Kata beliau, an yabtadi amin awwalil kalamil murtabit ba'dhuhu bi ba'd. Ya, hendaknya dia memulai dengan awal kalam yang masih terkait ya sebagian dengan sebagian yang lain. Ini ketika wakaf, ya kan? Ketika wakaf atau ketika ibtida, ya. Ketika ibtida, ketika mulai membaca Al-Qur'an. Wa an yaqifa ala intihail kalamil murtabit. Dan hendaknya dia wakaf di akhir kalam yang masih ada kaitannya. Naam. Wala yataqayyadu bil asyari wal ajza. Dan hendaknya dia jangan fokus, ya. Jangan dia mengikat, mengharuskan untuk berhenti pada asyar 10 per 10. Al-Qur'an kan biasanya ada pembagian-pembagiannya, ya. Al-usyr 1/10. Demikian pula al-ajza atau di akhir juz. Jadi enggak mesti kita membaca Al-Qur'an ya sampai akhir juz dan berhentinya di situ. Enggak mesti. Ya. Atau membaca Al-Qur'an biasanya kita kan yang kita perhatikan halaman kan. Kalau kita baca Al-Qur'an pasti yang kita perhatikan biasanya akhir dari halaman. Nah, ini tidak mesti. Ya. Bahkan yang diperhatikan adalah ma'ani, maknanya. Nah, ini dicontohkan oleh beliau. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalamil murtabit kal juz'i alladhi taqawlihi ta'ala. Ini ya. Karena sesungguhnya terkadang ya wasatil kalam, pertengahan kalam ini masih berkaitan dengan juz yang sebelumnya. Ya, masih terkait dengan juz yang sebelumnya. Fi qawlihi ta'ala. Naam. Seperti juz pada firman Allah Ta'ala wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanat minan nisa. Naam, di surat An-Nisa ayat 24. Ini awal juz berapa ini? Wal muhsanati minan nisa. Awal juz berapa? Bilal? Ami Bilal? Awal juz berapa itu? Juz 5 atau? Juz berapa? Juz 5 kan? Juz 5. Awal juz 5. Nah, ketika kita misalnya mau mulai bacaan Al-Quran, ya, itu jangan dimulai dari ayat ini. Jangan kita mulainya dengan wal muhsanati minan nisa. Atau ketika kita membaca sholat. Ketika sholat kita membaca Al-Quran kan? Terkhusus imam. Ya, jangan dia mulai dari ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini masih terkait erat dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya. Ayat yang menyebutkan tentang mahram, ya kan? Dan ayat ini masih kaitannya dengan ma'tuf, ma'tuf dengan ayat yang sebelumnya. Ya, ini tentunya kalau yang enggak mengerti bahasa Arab ya enggak paham ya. Tapi kalau yang sudah belajar bahasa Arab ya tentunya diperhatikan. Ya. Nah, jadi ini wal muhsanatu minan nisa masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, hurrimat 'alaikum. Karena masih sama-sama menyebutkan tentang mahram. Jadi ini rangkaian ayat yang sebelumnya gitu ya. Karena kan sebelumnya menyebutkan tentang mahram, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak wanita kalian dan seterusnya. Kemudian akhir ayat kan, akhir juz 4 masuk ke juz 5-nya diawali dengan ayat ini. Nah, ini kaitannya masih terkait dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.